السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita untuk talabul ilmi, belajar ilmu, agar supaya kita menjadi manusia yang baik. Karena al-ilmu aslu li kulli khairin, ilmu adalah asal dari segala kebaikan. Yani ilmu itu sumber kebaikan. Ilmu adalah dasar bagi setiap kebaikan. Sebagaimana pula al-jahlu aslu li kulli syarr, kebodohan adalah asal bagi semua keburukan. Semua keburukan itu munculnya dikarenakan kebodohan, untuk kemudian ditunggangi oleh hawa nafsu dan diprovokasi dengan oleh iblis, hasutan iblis terus menerus, dan juga didukung oleh teman-teman yang buruk, sehingga jadilah orang itu menjadi orang yang jelek. Maka datangnya seorang ke majlis ilmu dalam rangka talabul ilmi, kemudian mencari lingkungan yang mendukung untuk bisa kita di atas ilmu, itu adalah sarana agar kita bisa menjadi orang yang baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik, maka Allah akan fahamkan kepada dia urusan agama ini. Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama, mengerti bagaimana berakidah yang baik dan benar. Dia mengilmui bagaimana beribadah yang sesuai dengan yang Allah maukan. Beribadah sesuai yang Allah ridai. Allah berikan ilmu untuk supaya dia berakhlak dengan akhlakul karimah yang sesuai dengan syariah. Allah berikan ilmu din. Maka dialah orang yang Allah inginkan menjadi orang yang baik. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, adalah barang siapa yang diinginkan untuk menjadi hamba yang jelek, hamba yang buruk, hamba yang sesat, maka ditandai dengan Allah tidak berkenan memahamkan agama ini kepada dia. Yakni Allah biarkan dia dalam keadaan jahil, tidak digerakkan hatinya untuk mendatangi majlis ta'lim. Tidak ada selera untuk talabul ilmi. Tidak suka bahkan dengan ilmu. Ilmu syar'i. Dia mungkin memahami pentingnya ilmu, tapi ilmu duniawi saja yang ada di benak dia. Karena dia memiliki pengertian bahwa orang yang mencari ilmu duniawi, maka dia akan mendapatkan hasil. Kedudukan, jabatan, harta benda. Orientasinya duniawi, dikarenakan dia bukan orang yang mengejar ukhrawi. Maka kaum muslimin, dia biarkan dirinya jahil dengan urusan agama yang berakibat fatal. Dia tidak mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam keadaan dia tidak biarkan dirinya jahil dalam urusan duniawi, tidak dibiarkan dirinya bodoh dalam urusan duniawi, karena dia tahu Bahwa kalau bodoh urusan duniawi, dia gak akan dapat duit. Gak akan dapat pekerjaan. Tidak akan mendapatkan kedudukan dan jabatan. Tetapi akhirat, dia jahil dan dia biarkan. Hadirin kaum muslimin, ini tanda orang yang diinginkan keburukan baginya. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis salim pada kesempatan malam hari ini, termasuk di antara tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan membaca kitab Lamidurin Manthur. Sudah sampai pada bab yang ke-36. Hukmus salafi alal mar'i biqarinihi wa mamsyah. Judul babnya diingat-ingat. Hukmus salaf, para salaf, yakni rasul dan para sahabat, serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka menghukumi seseorang itu dilihat dan dinilai siapa yang menjadi teman dekatnya, siapa yang menjadi teman dalam perjalanannya. Karena seorang itu pasti akan cocok dengan teman dekatnya, akan sama dengan teman perjalanan hidupnya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seorang akan cocok dengan agama teman dekatnya. Maka hendaknya setiap kalian melihat, meneliti kembali siapakah teman dekatnya. Karena anda tidak akan jauh dari teman dekatmu. Kalau teman dekatmu adalah ahli sunnah, orang yang komitmen, berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman para sahabat, tidak dengan hawa nafsu, maka engkau akan semisal dia pula. Tapi kalau temanmu adalah dari mereka al-bid'ah, yang tidak ada keharusan pada diri mereka, harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan sunnah, tidak ada hal itu. Yang ada pada mereka bolehnya bid'ah, kamu bergaul bersama dia, maka berarti kamu sama dengan dia. Karena tidak mungkin seorang duduk dalam satu majelis kecuali dia pasti apa? Sejenis al-jalis janis. Siapa yang duduk dalam satu majlis, berkerumun, berkumpul, maka dia pasti sejenis dalam akidah, dalam ibadah. Inilah bab yang sedang kita baca. Alhamdulillah sudah sekian banyak poin yang telah kita baca sampai pada nomor yang keberapa? 520. Masya Allah. Sudah sampai 520. Berapa yang kita hafal dari 520, Pak? Yang hafal HP-nya. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, qultu li Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ara rajulan min ahli sunnati ma'a rajulin min ahli al-bid'ah, a'atruku kalamahu? Atau dengan bacaan lain, aturika kalamuh? Qala la. Au tu'allimuhu anna au ta'lamuhu anna ar-rajula alladhi ra'aytahu ma huwa sahibu bid'atin fa in taraka kalamahu fakallimhu wa illa falhaq bihi. Qalahu ibn Mas'ud al-mar'u bi khadanihi. Hadirin kaum muslimin, perhatikan sebuah pertanyaan yang dibawakan oleh Dawud As-Sistani kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pertanyaannya adalah, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajul min ahli bid'ah. Aku melihat adanya seorang ahli sunnah, dia bersama dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah. tapi dia bersama dengan ahli bid'ah. Bagaimana ini? Apakah ini bisa terjadi? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini ada rinci pembahasannya. Para ulama menyebutkan dalam rangka apa itu? Ketika al-sunnah bersama al-bid'ah dalam rangka menasihati. Menasihati, mengingatkan. Maka hal ini tidaklah ahlu sunnah tersebut dikatakan sejenis dengan ahlu bid'ah. Tetapi ingat, betul-betul dalam teks menasihati. Hadirin kaum muslimin, ada beda tipis. Orang mengatakan 11-12. Yang hampir sama. Tapi sangat jauh berbeda. Dari hasilnya ataupun tarikohnya, caranya. Ada seorang yang mukhlis, yang betul-betul dia ikhlas, ahlu sunnah. Ingin menasihati ahlul bid'ah. Dalam rangka agar si ahlul bid'ah tersebut tahu penyimpangannya. Agar supaya dia setelah tahu penyimpangannya, dia kembali kepada sunnah. Ini tujuan utamanya. Tujuan yang kedua, agar supaya kaum muslimin yang lain ternasihati pula. Agar mereka tahu bahwa si fulan ini ahlul bid'ah. Jangan ikuti jejaknya. Sekarang kita lagi menasihati dia, menegur dia, mengingatkan dia. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau dia tidak bertobat, jauhi dia dan tinggalkan. Ini seorang yang sesuai dengan sunnah. Betul-betul ikhlas menasihati karena itu. Hakadah kaum muslimin. Itu tercermin atau nampak dari tausiah yang dia sampaikan. Terbuka dia menyebutkan hak sebagai hak, batil sebagai batil. Mungkin ada pihak-pihaknya mungkin tersinggung. Tidak masalah. Dia sampaikan itu. Murni menyampaikan al-haq. Yang hak ini, dalilnya ini. Yang bid'ah ini, yang batil, dalilnya ini. Sebutkan. Sya'a ma'aba. Menerima atau tidak menerima. Selama seorang da'i tersebut menyampaikannya dengan urut, dengan hujjah, maka ini dimaukan dalam agama kita. Hakadah kaum muslimin. Tapi ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua juga beralasan, saya datang ke al-bid'ah, itu juga dalam mereka menasihati. Dalam mereka menasihati. Tetapi orang ini, waikum muslimin, ada tujuan lain di balik kalimat itu. Itu nampak dari tujuan-tujuan, dari ucapan-ucapan dan perbuatan. Dia beralasan, saya mendatangi ahlul bid'ah dalam mereka menasihati mereka. Tetapi ketika menyampaikan materi, tidak membahas tentang kebid'ahan, tidak menyerempet pun tidak. Bahkan dia mencari simpatik ahlul bid'ah itu. Bahkan dia sedikit memujanya, menyanjungnya. Ternyata di balik itu ada keinginan supaya dia bisa diterima oleh ahlul bid'ah itu. Dan benar, dia akhirnya masuk dalam jajaran struktur organisasinya atau struktur pengurusannya, bagian dari penasihat. Kemudian Pak Ustaz tersebut dinasihati, kenapa kok kamu masuk dalam strukturnya mereka? Kenapa kok masuk malah justru kepada lembaganya mereka, kepengurusannya mereka? Alasannya masih sama. Saya ingin menasihati mereka. Lu kenapa kau masuk dalam ini? Nasihati gampang dari luar. Engkau sebutkan ya hak sebagai hak. Yang batil sebagai batil. Oh tidak, saya akan menasihati dari dalam. Pinter mohon mak. Ternyata begitu dia sudah masuk jadi pengurus di situ. Diajak rapat, diajak ini dan itu. Dikasih fasilitas rumah beserta perabotannya. Ada kulkasnya, ada macam-macamnya. Dikasih mobil, dikasih gaji setiap bulannya 5 juta. dari pelo cangkeme, Pak. Ngerti pelo? Kados wong setruk. Bagaimana dia akan menasihati dari dalam? Bahkan dia sekarang kalau mesti ta'lim, orang menganggap dia bagian dari ahli bid'ah itu. Bahkan dia ta'yiduhum, memperkokoh dan memperkuat lembaga tersebut. Yang awalnya alasannya saya menasihati mereka, tapi ada udang di balik batu. Mati Pak kurangnya Pak. Ketinggian waktu. Hakada kaum muslimin, perhatikan hati-hati. Nasihat itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena tendensi Anda mau berkedudukan, Anda mau diakui oleh mereka. Ikhlas karena Allah, maknanya ikhlas karena Allah. Tidak peduli dia menerima atau dia menolak. Yang penting kamu ucapkannya hak. Ini dia. Kamu sampaikan yang benar, menerima alhamdulillah, menolak berarti dia belum mendapatkan hidayah. Selama dengan cara yang benar. Penyampaiannya ilmiah, urut. Orang tidak bisa membantah. Tak lain yang menolak berarti dia berada di atas hawa nafsu. Hakada kaum muslimin. Setelah itu selesai. Fadlu, kalau mau ta'lim silakan, dan juga silakan. Kok keras teman Pak Ustaz? Keras bagaimana? Saya lembek-lembek kayak gini kok. Keras itu kan batu. Saya menyampaikannya hak sebagai hak. Apakah itu bentuk yang keras? Lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang dai yang begitu rahmah, tetapi beliau tidak pernah mengganti hukum yang haram menjadi halal supaya nampak lemah lembut. Tidak pernah menghalalkan yang bid'ah, tetapi beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, dan beliau adalah seorang yang lembut. Wa hakadha kaum muslimin. Qala al-Imam, ditanyakan kepada Imam Ahmad, ada seorang bersama ahli sunnah bersama ahli bid'ah, apakah aku meninggalkan ucapannya? Si fulan dai ahli sunnah, ustaz umpamanya, ustaz ahli sunnah, tetapi pertanyaannya dia sekarang ini bersama ahli bid'ah. Pertanyaannya kepada Imam Ahmad, apakah aku akan tinggalkan ustaz ini? Ataukah aku masih menerima ucapannya? Bisa dipahami kalimat ini? Qala Imam Ahmad mengatakan lah. Yang dirinci maksudnya. Dirinci. Apakah engkau, Imam Ahmad, bertanya kepada semuanya, apakah engkau tahu bahwa orang itu yang kau lihat, dia ahli sunnah bersama ahli bid'ah betulan? Ya, ini maknanya apakah si ahli sunnah ini betul-betul bersama ahli bid'ah dalam makna berjalan bersama dalam dakwah, bersama dalam hal majlis, dalam hal koordinasi, dalam hal ini apa maksudnya bersama? Kalau cuma bersama sebis, obis umum, Pak. Nanti antum lihat Pak Saiful Deng sama ahli bid'ah ya, sesepur, oh sepur. Bisa makan Saiful Bahri berjalan sama ahlul bid'ah. Padahal Saiful Enang gerbong pertama, ahlul bid'ah dan gerbong belakang, Pak. Antum kemudian mengatakan Saiful ahlul bid'ah karena segerbong. Atau bukan segerbong, lho, Pak. Sendah kereta api. Waduh, repot negara sini, Pak. Karena Imam Muhammad berinci, jangan seperti itu dulu. Coba lihat. Yang kau dapati ahlusnya ini bersama lebih ini dalam hal apa? Qala. Fan turika kalamu. Kalau seandainya mau ditinggalkan ucapan dia, cek dulu. Teliti dulu. Nasihati, Pak Ustaz. Saya kemarin lihat Anda bermajlis dengan ahli bid'ah. Ada apa, Pak Ustaz? Rinci. Kalau seandainya sudah dinasihati, diingatkan, jangan kau duduk dengan ahlu bid'ah, Pak Ustaz. Saya tahu betul. Ini loh buktinya kebid'ahan dia. Ini bersama ini. Kok Pak Ustaz tersebut ngeyel? dalam keadaan sudah di iqamatul hujjah, dan ini tidak sekali dua kali. Ini maksudnya adalah sampai pausa tersebut faham bahwa yang bersamanya adalah ahlul bid'ah, dan dia tetap bersama dengan ahlul bid'ah, berjalan dalam dakwahnya bersama ahlul bid'ah, maka Imam Ahmad mengatakan faul hikmahu fa'al hikhu bihi, maka gabungkan pausa tersebut dengan ahlul bid'ah tadi. Kalau demikian Pak Ustadz, saya tidak akan belajar denganmu lagi. Karena Pak Ustadz sudah diingatkan berkali-kali agar jangan bersama ahli bid'ah tapi ngeyel. Ini menunjukkan manhajmu Pak Ustadz telah menyimpang. Bisa dipahami hadirin? Tetapi ingat, ini tentunya dengan ilmiah. Ya. Buktikan secara ilmiah dan nasihat dengan rahmah, dengan baik. Kalau kamu menasihati Pak Ustadz tersebut ternyata tidak diterima, sampaikan kepada Ustadz yang lainnya. Dan Anda buktikan dengan data-data. Ya. Jangan gegabah dalam hal menjatuhkan kehormatan seseorang. Tetapi kalau memang sudah dilakukan penasihatan, sudah ditegur dan diingatkan, tapi dia tetap bersama hizbiyun ahli bid'ah tadi, maka fa'alhikhu bihi, gabungkan dia dengan ahli bid'ah tersebut. Kemudian Imam Ahmad berdalil dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-mar'u bi khadalihi, seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Hakadha kaum muslimin. Dan ternyata apa yang kita baca terjadi dalam kehidupan kita. Adanya orang berubah dari kokohnya dia di atas dakwah salafiyah, di atas sunnah, kemudian menjadi pudar dan pudar. Kemudian dia malah justru mengikuti yang bukan sunnah. Itu faktor utamanya di antaranya adalah pergaulan. Kemudian mengikis manhaj dia dan berubahlah dia yang tadinya dia mengerti bahaya bid'ah. Kemudian dia malah membolehkan bid'ah. Perubahan itu satu hal yang harus kita waspadai. Itu sangat mungkin menimpa kita. Ada satu doa yang sering kami sampaikan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sebuah hadis yang sahih, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita, di antara hikmahnya adalah memberitahukan bahwasanya seorang itu bisa berubah. Hatinya itu berbolak-balik. Yang tadinya sudah betul di atas sunnah, bisa terbalik di atas bid'ah. Atau kebalikannya, yang tadinya di atas bid'ah, bisa berbalik di atas sunnah. Karena itu Nabi mengajarkan doa ini. Nah, sesuatu yang menyebabkan hati itu bisa berubah, baik dari bid'ah menuju sunnah ataupun sunnah berubah menjadi bid'ah, itu di antara faktor besarnya pertemanan, pergaulan, mencari teman yang karib, bahasa Arabnya karib atau qarin. Ketika seorang yang sudah di atas sunnah pergaulannya ngawur, karena dia urusannya duniawi, akhirnya berubahlah dia dari sunnah menjadi yang lainnya. Apakah dia bergaul dengan ahlu maksiat, maka jadilah dia sebagai ahlu maksiat. Atau dia bergaul dengan ahlu bid'ah, maka jadilah dia sebagai ahlu bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau sebaliknya, ada di antara kita dulunya ahlu bid'ah, dulunya seorang yang suka dengan bid'ah, mengamalkan bid'ah, bahkan dia mungkin pendukung bid'ah, dia menyokong dana kepada bid'ah. Tetapi alhamdulillah, melalui pergaulan dia punya teman yang ahli sunnah. Kemudian timbul penasaran terhadap temannya ini. Terus sampai akhirnya dia bertanya kepada temannya ahli sunnah ini. Dijawab dengan baik dan benar. Penasaran terus sampai akhirnya dia pengen tahu. Wajahnya gak gini nang di. Mulai seperti itu. Saya kepengen ikut kamu ngaji. Tak coba kayak apa gurumu. Arab dites apa? Begitu dia ta'lim, alhamdulillah. Terbuka hatinya. Allah berikan taufik kepada dia. Sehari, sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian dia ta'lim. Jadilah dia sebagai ahli sunnah. Ada tidak yang kayak gitu kisahnya, Pak? Ada. Siapa nih, Pak? Hadirin kaum muslimin. Banyak. Hakadah. Ya. Sehingga marilah kita berhati-hati dalam berkawanan, jangan sembarangan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man kana muhsinan lidhanni bihim wad'a annahu lam ya'rif halahum 'urif halahum فَإِلَّمْ يُبَيِّنُهُمْ atau فَإِلَّمْ يُبَيِّنْهُمْ وَيَذْهَرْ لَهُمُ الْإِنْكَارُ وَإِلَّا أُلْحِقْ بِهِمْ وَجُعِلَ مِنْهُمْ. Ini ucapan Syekh Uzam Taimiyah. Ucapan ini panjang sebenarnya, Pak. Ada awalnya, ada keterusannya. Tetapi yang pas dengan judul bab ini, dimuatkan ini. Ini kalimat terulang kembali insyaAllah dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang. Al-Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan, saya terjemahkan dan perhatikan. Dan ini agak rumit. وَمَنْ كَانَ مُحْسِنًا لِظَنِّ بِهِ. Barang siapa yang dia menyangka dengan sangkaan baik kepada mereka. Mereka siapa yang dimaksudkan? Harus tahu kalimat sebelumnya. Ya, ini ahli bid'ah. Ada seorang husnudzon kepada al-bid'ah. Berbaik sangka kepada al-bid'ah. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali sekarang ini. Dan mereka rata-rata orang yang terjun pada bidang pergerakan. Karena apa? Mereka lagi banyak-banyakan suara, Pak. Ngemudan? Ya. Maksud banyaknya suara. Jerit bareng, Pak. Begitu. Akhirnya menang telak. Yang ini telaknya gede-gede, Pak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Mereka terjangkiti penyakit ini. Dia ahli bid'ah, loh. Iya, betul ahli bid'ah. Tapi kan dia masih baik. Ujung-ujungnya, ayo besok coblos saya ya. Itu banyak yang kayak gitu sekarang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Hah? Perhatikan. Siapa yang masih berhusnudzon kepada ahlul bid'ah. Wadda'a annahu lam ya'rif halahum. Dan dia mengaku-ngaku bahwa dia tidak tahu kondisi mereka yang dihusnudzoni tadi. Saya enggak tahu kalau dia itu sesat. Saya enggak tahu dia gimana-gimana, tapi kayaknya dia masih baik. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ada. Maka dalam menyikapi orang yang masih seperti ini, Al-Imam bin Mutaimiyah memberikan kiat. Yang pertama, urif. Beritahukan kepada dia yang masih husnudzon tadi, kepada al-bid'ah, beritahukan kepada dia bahwa yang engkau berbaik sangka adalah mereka al-bid'ah. Letak bid'ahnya di sebelah sini. Mereka menyimpang dari shiratal mustaqim. Ini loh orang yang selama ini engkau masih berbaik sangka kepada mereka. Kasih tahu sama dia. Karena dia mengaku-ngaku, oh saya maaf, saya enggak tahu. Oh ya sudah, kamu enggak tahu, saya kasih tahu ya. Si fulan ini yang kamu berbaik sangka padanya, yang kamu masih menerima dia, yang kamu masih bergaul dengannya, dia adalah ahli bid'ah. Ini loh letak kebid'ahannya, rinci. Engkau berikan dalil. Dia pernah mengatakan begini, ini penyimpangan. Menyelisih Nabi. Nabi begini, dia memilih terus. Tahu kamu sudah sekarang? Kondisi yang kau bertahun berkawan dengannya? Yang kau masih berbaik sangka dengannya? Tahu kamu? Fa'illam yubayinhum. Ibnu Taimiyah melanjutkan ucapannya. Kalau kamu sudah menjelaskannya, tetapi dia tidak mau memisahkan diri dari mereka-mereka ahlul bid'ah yang dia berbaik sangka tadi. Padahal engkau telah menjelaskan kepada dia tentang kebatilannya. Tapi dia tidak mau melepaskannya. Walam yadhhar lahum al-inkar. Dan tidak nampak dari dia pengingkaran kepada ahlul bid'ah. Padahal sudah diberitahukan. Sudah diberitahukan. Sudah dinasihati. Tapi tetap, ya sesat-sesat kita sih main lah. Ngeyel, Pak. Ya memang dia ahlul bid'ah, tapi kan masih ada baiknya. Ini ujungannya kok nguakakan suara. Wahai kaum muslimin, kalau didapati orang yang seperti ini, sudah diingatkan dengan tepat, dengan tegas, dengan dalil, tetap dia bergabung sama mereka dan bergaul sama mereka ahlul bid'ah, maka yang berikutnya kata beliau, wa illa ulhaq bihim. Kalau tetap dia seperti itu, sudah gabungkan dia dengan ahlul bid'ah tadi. Kamu bagian dari mereka. Karena kalau kamu tidak menyukai kebid'ahannya mereka, tentunya kamu meninggalkannya. Tentunya kamu akan menjauhinya. Tentunya kamu tidak akan bersamanya. Karena saya sudah sebutkan padamu tentang keletakan atau tentang sisi batinnya dia dan kesehatannya dia. Tapi engkau tetap bersamanya, gabungkan dia bersama mereka. Ya. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Ini disebutkan dalam bab hukmul salaf al-mar'i biqari wa mishah. Penghukuman salaf terhadap seseorang dilihat dengan teman dekatnya dan teman perjalanannya. Berarti orang ini adalah teman dekatnya ahli bid'ah itu. Orang ini adalah teman berjalannya ahli bid'ah itu. Dalam keadaan sudah tahu bahwa itu adalah penyimpangan, maka dia berarti bagian dari mereka. Hakadha kaum muslimin dalam menghukumi seseorang. Ya. Ada kalanya seseorang, dia tetap ngomong, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah. Lah temanmu ahlu bid'ah, aku ngeyel, saya tetap ahlu sunnah. Ya men, walaupun aku ahlu bid'ah, ini aku ahlu sunnah. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Banyak. Orang ini berarti mau dibagaimanakan? Diterangkan padanya bahwa temanmu itu adalah ahlu bid'ah. Paham kamu dia yang menjadi teman dekatmu, yang kamu bergaul dengannya, yang kamu ngaji dengannya, yang kamu berkumpul dengannya. Tahu kamu dia itu ahlu bid'ah? Ya tahu. Lah berarti kalau kamu bersama dia terus, itu menunjukkan kamu berarti ahlu bid'ah. Kalau kamu ahlu sunnah betul-betul di atas sunnah, berarti kamu harus apa? Yubayinhum. Engkau harus melepaskan dirimu dari mereka ahlu bid'ah tadi. Agar engkau bisa menampakkan kesunahanmu, istiqomahmu di atas sunnah, itu nampak dengan engkau melepaskan dirimu dari ahlu bid'ah tadi. Loh tapi dia guruku. Guru kan digugulan, ditiru. Wah. Tetap saja dia bersama gurunya yang ahlu bid'ah. Al-hik bihim. Gabungkan dia berarti kamu ahlu bid'ah, bukan ahlu sunnah. Masih ngeyak dia, biar saja. Saya ahlu bid'ah, tapi ahlu sunnah. Ahlu sunnati wal bid'ati. Dua-duanya ada pada saya. Mungkin tidak, Pak? Tidak mungkin. Karena sebuah konsekuensi. Jikalau seorang di atas sunnah, pasti dia akan menjauhi bid'ah. Tapi dia ahlu bid'ah. Mengaku ahlu sunnah? Ya, karena dia tidak tahu ahlu sunnah itu harus bagaimana. Beberapa orang saking jahilnya kaum muslimin, saya pernah mendengarkan di antara mereka menerjemahkan ahlus sunnah itu mentertawakan bagi kita yang mengerti. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang suka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita kan sholat sunnah, mbok, puasa sunnah, ya kita ahlus sunnah juga. Walaupun ahlul bid'ah, kita ahlus sunnah juga. Wal jamaah, jamaah kita sholat jamaah, mbok. Ya, berarti kita ahlus sunnah wal jamaah, walaupun juga ahlul bid'ah. Ya biar gak apa-apa, rame-rame lah. Ahlus sunnah yang ahlul bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jahil dia. Ya, tidak mengerti tentang konsekuensi di balik kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Qala al-imam Ibn Aun rahimahullahu ta'ala. Pada poin nomor ke-522. Man yujalis ahlal bid'i ashaddu alaina min ahlil bid'i. Seorang yang masih suka duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah, itu lebih berbahaya bagi kita daripada ahlul bid'ahnya itu sendiri. Maknanya kalau ada di antara kita yang dia kadang nongol di ta'lim kita, di ta'limnya ahli sunnah, tapi dia juga ta'lim di kalangan al-bid'ah, ini orang lebih berbahaya. Karena apa? Dia bisa masuk ke sana dan bisa masuk ke sini. Beda dengan al-bid'ahnya, gak berani masuk sini. Tetapi dia masuk ke al-bid'ah, dia belajar syubhat di sana, sesat dia pemikirannya, dia datang lagi ke kalangan ahli sunnah, menyampaikan syubhat-syubhatnya dengan sembunyi-sembunyi, door to door, tahu door to door pak? Door lawang, door. Itu namanya door to door. Perseorangan disampaikan, akhirnya membuat syubhat di kalangan ahli sunnah salafiyin. Orang ini. Adapun kalau al-bid'ahnya pentolannya, guru mereka enggak berani ke sini, Pak. Wong mereka tahu kok kami al-bid'ah kok. Mereka seperti itu. Kita ini ahli sunnah, mereka adun bid'ah, enggak mau ketemu. Tapi bagi mereka ini yang masih sana ke sini, bahasa Arabnya mutalawwin, berwarna-warni. Ini yang membingungkan. Sebagaimana bunglon. Nah, bunglon digolati angel banget. Pak. Nang di. Karena pak warnanya sama dengan. Jatuh ke tanah aja jadi coklat. Golati angel teman. Konangan Melayu menggodong jadi hijau. Didemak angel. Ar digebuk. Mabur. Mboten mabur ya bang ya. Mencolot. Itu mutalawin. Sangat berbahaya. Intabihu, hati-hati dari orang yang mutalawin, karena padanya terdapat apa? Penyakit manhajiyah. Orang yang mutalawin pada ujungnya akan jauh dari sunnah dan jatuh pada bid'ah. Sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Yaman, wa iyyakum wa talawwula fi dinillah. Hati-hati kamu dari berwarna-warni dalam urusan agama Allah. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu cuma satu. Hagadha kaum muslimin rahimani orang jenian. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya nomor 523. Belum bunyi. Kurang 2 menit. Dua menit lagi kaum muslimin mau baca lagi kepanjangan. Ya istirahat. Sesekali kita berhenti sebelum berbunyi. Wallahu a'lam. Bishawab ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika.